melihat ayam broiler itu seneng pak. Mergo ustadznya ganteng, mergo ustadznya terkenal, mergo ustadznya ayu. Yang dilihat ininya. Makanya banyak kemudian orang mengundang ustadz tidak dilihat ilmunya, tetapi dilihat ketampanannya, dilihat tidak dilihat ilmunya, tapi yang dilihat adalah viralnya, terkenalnya, tapi gak ada ilmunya. Dan ini bahaya, ini ngeri. Tidak tahu apa-apa sudah berani memberikan fatwa, dan ini yang terjadi di Indonesia. Maka yang terjadi apa? Ngawur. Saya di tag akun Instagram mengatakan apa? Lagu Padamu Negeri ciptaan Gus Bini itu musyrik. Gara-gara apa? Katanya bertentangan dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang namanya jaga sembong bawa golok gak nyambung blok. Jaga sembong naik taksi gak nyambung ya akhi. Kan sekarang modelnya begitu pak. Baru ngaji ketemu temannya di jalan, assalamualaikum akhi. Assalamualaikum ukhti. Iya. Assalamualaikum ah. Waalaikumsalam uh. Ah uh. Umi. Iya Abi. Abi mau kemana? Nimpal letong Umi. Umi tindak kunti musuh si beras. Abi meneh. Umi cetek geni. Bantu itu asisten rumah tangga. Kalau bahasa Hongkongnya itu kung yan. Kalau di sini apa? BCA. Oh, BCA, babu Cina asli Mataku. Welau. Welau. Karena tahu saya bahasa Taiwan itu cuma satu, cike-cike. Bunda, nanti malam kita cike-cike. Ini kan orang ngawur menafsirkan ayat dengan kemampuan akalnya sendiri. Ini yang dikatakan Rasulullah, man fasal al-Quran bilangi faliyatan bawa maka dahu minanar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan akalnya sendiri, maka siap-siaplah mengambil tempat duduknya dari api neraka. Maka kawan-kawan, kalau Anda dapat broadcastan isinya soal agama, jangan ditelan mentah-mentah. Tanyakan kepada guru, tanyakan kepada ustaz. Jangan ngawur. Mendingan ngaji alon-alon tapi benar. Apa? Ngaji dinyanyain istor gaul nih, BCA yang gaul nih, istilahnya BCA Abu Cino asli, bukan Indonesia negara dong, duta bangsa. Jangan mengatakan TKI tapi duta bangsa, duta bangsa Indonesia untuk Taiwan. Apa pekerjaannya? Wailau duta bangsa. Oh, kalian tuh mulia kok. Sing dino gaweane medsosan, ya wailau. Sing HP-ne 1-5, wailau. Pembantu gaya, wailau. Sing sebulan gajine 8 juta sampai 10 juta, wailau. Sing ben mikir dolan YouTube, wailau. Sing gaweane ngono bojone wong. Itu wailau di sana. Dan di sini insyaallah. Mau menengok sama motor ini dia. Kayak matamu mau siji. Selalu ala Nabi Muhammad. Aku ngaji ya lama, mergo sadar aku sapa santri sing nakal raiso apa apa. Aku ngaji ya lama, mergo sadar aku sapa. Saya mulai bantu rado kaget dan segini lancar. Aku ngaji alam alam mergo sadar aku sapa santri sing nakal raiso apa apa. Aku ngaji alam alam mergo sadar aku sapa kawula ino sing kakean dosa. Selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sapa mundi golei pas ati mumpari. Loh, ada kaya sekarang lagi bukan itu bang. Duitnya diutang kalau kacani wajibnya bayar, orang bayar. Lagunya jadi kemot. Janjine utang satu nasi bayar. Saluran Nabi Muhammad. Maka hari ini saya akan berbicara soal kemerdekaan. Hari ini saya akan berbicara soal kebangsaan. Hari ini saya akan berbicara soal Pancasila. Kenapa? Karena orang banyak gagal terhadap kemerdekaan. Orang banyak gagal terhadap Pancasila dan orang banyak gagal terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo orang nyambung bagimu negeri kok dianggap musrik. Baca artinya nyanyi kalau main lau. Bagimu negeri kami berjanji. Padamu janji kami berjanji, padamu janji kami berjanji. Saya anggap musrik ya Allah. Kau islam mau padahal kalau ayat inna surati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sama sekali gak nyambung. Itu orang ngawur. Itu namanya memperkosa ayat. Bukan memperkosa Wailau. Wailau kalau diperkosa, diperkosa yang mapan. Fitnah. Gak mungkin kamu diperkosa. Gak ada yang mau memperkosa. Coba akan kita lihat. Ini kan lagu mengajarkan apa? Cinta negara. Kecintaan yang mendalam terhadap bangsa ini. Apakah nasionalisme itu diajarkan oleh Rasulullah? Diajarkan. Maka ada ustadz mengatakan begini, kalau mencintai Islam itu ada ajarannya. Mencintai negara katanya tidak ada dalilnya, tidak ada pahalanya. Wong-wong seperti ini biasanya dolane kurang atuh. Turune kurang. Kancane kurang. Oke. Kopine wis adem. Oh musim dingin. Oh ngene ya ngomong. Kenapa? Salah meneng. Undang-undangnya mau ngaji an-nadru ila wajil alim bahwa ibadah nyawa ngerainin ngiyai wing ibadah ngomong sih mau delok malah bokong kalau saya ngaji sama bapak itu lokalisasi memandang wajah kiai itu ibadah apa jawaban bapak WTS beruntunglah kami ya Allah melihat saja ibadah gak apa bisa ngelomi orang-orang bunuh. Istri saya itu orangnya santai, nggak pernah marah, nggak pernah marah. Tapi nggak mau cangkemmu. Istri saya itu rela dimadu. Abah, saya mau dimadu. Salahnya apa bunda? Asalkan apa mau diracun? Tapi bener loh, perempuan itu jauh lebih hebat daripada laki-laki. Seorang suami berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tetapi seorang suami tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Oh, tepuk. Rampok. Wong itu lagi kuat. Sampai ini mbak nih, sing bisa nunggu tengah, wong itu sing larang minggir kabeh. Kuat, Pak. Bagaimana mereka tidak kuat? Kekuatan. Ini. Senang banget, beruntunglah saya duduk di sini ya, di antara para janda yang terhormat. Kuat bang itu. Coba hari ini dari ratusan ribu orang Indonesia yang ada di Taiwan, berapa ratus ribu jumlah perempuan yang mencari nafkah untuk keluarganya di Indonesia. Kuat mereka bang. Hidup Wailau. Tuh. Perempuan itu kekuatannya teruji, bagaimana tidak? Pabrik susu dua dibawa sendiri. Tangguh. Wong lanang ini lemah. Gawandok lore sambatan ke Romano. Bendino fitness yang tak bojoku yang mental bojoku. Hai Beb. Istri saya pesek, tapi saya bangga dengan kepesekannya. Saya bilang sama istri saya, kamu pesek gak usah buka pede, kamu pesek harus pede. Ingat pesek itu adalah mancung yang tertunda. Lawai lawai kira sanggah, ya mangkat toko kampung kira ini kamu bersyukur gaji banyak. Dulu mangkat soko deso, alah sepatunya ATT apa tekan tua sanggahnya swalo bahasanya kira duit-duit gua, ya penampilannya berubah melu-melu wong Taiwan. Teko ngomah jinggapan kira dicopot kabe lah wong Taiwan si putih-putih nganggu yuken si pantes lawak uyur. Lu sampe lu melu, lu bedo. Lu Taiwan mulus-mulus. Isuzu Panther ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Lah awakmu STNK setengah tua ning kewer-kewer. Kepala jilbaban no bahasa ning kene dicopot kabeh iki. Begitu gajian, mereka aja bilang, eh halen cing. Hala-hala. Kebuayaan status ning mall, ngadem di sini ada edian. Kebuayaan kasih gol ini kasih cangkem mobil tak bayar gini. Lalu serang duit duit dah lah kan. Saya di posting di Facebook mangan nyambel diri. Maklum tanggal tua lah. Kita rupamu kayak kota infak. Maka pesannya Mbak Mun itu apa? Orang yang baik itu adalah yang tidak berubah baik di kala senang maupun susah. Jadi senengnya kalau susah ini podo. Duit-duit lah, duit-duit podo. Orang yang lain duit-duit langsung untungnya dikawati. Nah, aku bayangin lah bujuku gak mau kawat cangkem ini. Nipok aku entek cangkem. Jangan sekali-kali pakai kawat. Contohnya bojoku, ratau sambat. Saya kesel-kesel yang kayak mama aku jaluk, mesti dijatah. Tapi bujuku pinter tuh. Kalau capek saya minta, bunda saya minta, aku kesel ya bah. Kanemu kebih. Kanemu kebih. Mulau kesel, prasmanan mawon bih. Bih, memang buka diri, tutup diri. Oke. Langsung aku mlebu kamarnya nyitul jenna orang nutul ora pena nutul krasa pena sing ditutul dang ada. Sing ada karo bojoku kuwi bayangke dang ada iki kok ngene. Apa yang beliau doakan? Allahumma habbib ilaina al-Madinah. Ya Allah, jadikanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah. Kahubbina Makkah au asad, sebagaimana aku mencintai kota Makkah atau bahkan lebih dari itu ya Allah. Jadi cinta negara itu diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah mencintai Arab? Karena Rasulullah orang Arab. Kenapa kita cinta Indonesia? Karena kita orang Indonesia. Kita tuh gak cinta, Pak. Bagaimana enggak? Jago gede neneng Ponorogo. Begitu gede dilani apa? Ayam Bangkok. Itu ayam Ponorogo, bukan ayam Bangkok. Rumput tukule ning Tulungagung disebut apa? Rumput Jepang. Itu punya Indonesia. Ngapa kok marah di Jepang? Sadar gak? Ada lagi garam Cina. Padahal dimana dia dapatnya? Dari Madura. Kenapa dikatakan garam Cina? Indonesia itu hanya kebagian satu, Pak. Gedang, Ambon. Jambu gede, kamu bilang apa? Jambu Bangkok. Padahal tubuhnya di mana? Indonesia. Ini menipis. Kalau kemudian kita mau sadar, ini banyak orang yang... Mohon maaf, ini informasi Pak. Jutaan dolar dari Arab masuk ke Indonesia. Untuk apa? Ngobrak-ngabrik ideologinya orang Indonesia. Maka kalau Anda lihat di YouTube, di medsos, orang NU yang paling banyak dibully gara-gara menentang khilafah siapa? Saya. Kenapa? Karena khilafah tidak cocok dengan Indonesia. Kita kasih contoh tahun 1936 ini supaya kalian paham. Sekarang yang disasar oleh kelompok-kelompok radikal itu siapa? Perguruan tinggi, kelompok middle high, menengah ke atas, sama teman-teman yang ada di luar negeri, termasuk para duta-duta bangsa, termasuk para wine law. Ini mulai disasar. Wine law tanpa ciki-ciki. Cekok apa pun ini cekok wine law. Bunda, wah ini sambil mengkuli saya kayak masaknya kayaknya biasa lah rondongin angkapnya cepat. Kamu jomblo ya? Ada yang jomblo di sini? Yang jomblo santai, Indonesia merdeka karena bersatu bukan berdua. Hidup jomblo. Santai lagi. Kalau kamu jomblo santai saja, kamu bilang sama yang orang-orang kamu jomblo itu banyak temannya. Buktinya apa? Setiap kali nembak pasti dijawab sorry ya, kita temenan saja. Aku jomblo bukan karena aku gak laku, tapi karena aku mampu menjaga sahabat. Baik gitu. Aku jomblo bukan karena aku gak laku, tapi karena gak ada yang mampu. Tahun 1936, Muktamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin menyepakati bentuk dari negara Indonesia adalah Darussalam Nation State. Apa itu? Negara Kesatuan. Maka kemudian muncullah istilah NKRI. Maka kata Mbah Mun, kalau bangsa Indonesia ini pengen selamat, harus pegang 4 pilar kebangsaan. Apa itu? PBNO. P-nya apa? Pancasila. B-nya apa? Bhinneka Tunggal Ika. N-nya apa? NKRI. U-nya Undang-Undang Dasar 1945. PBNO. Lah ini coba, ben awakmu paham sing dimaksud khilafah ki apa? Kenapa harus Pancasila? Ideologinya kenapa harus Pancasila? Orang-orang hari ini mengatakan Pancasila sudah tidak cocok, ganti dengan khilafah. Tunggu sih. Jangan ngomong Indonesia, ini mayoritas banyak orang Jawa. Ngomong dari ujung timur Banyuwangi sampai ujung barat Banten. Kira-kira ada berapa bahasa? Masuk Banyuwangi, Osing. Ada yang bisa Osing? Ada orang Banyuwangi? Osing. Nyebrang ini Madura, bahasanya sudah beda lagi. Teman-teman saya di Madura itu banyak. Kenapa? Karena kolomnya mesti kurang. Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom. ANAK, anak. Orang Madura kurang. Nakan. Orang Madura itu cerdas, pinter, tapi kalau jadi polisi biasanya gagal. Kenapa gak bisa berhitung? Kalau orang Surabaya berhitung, 1, 2. Orang Madura berhitung, 1. Dura, teman saya banyak. Dulu di Solo itu ada Habib, namanya Habib Anis. Disuari sama orang Madura. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Pripun kabar, Beb? Jawab sama Habib Anis, Habib, saya tahu pasti ada orang Madura. Apa jawaban orang ini? Ini Habib Anis betul-betul wali, dia tahu kalau saya orang Madura, deh. Ya ngerti, canggamu, kaya perlu, Pak. Madura. Kebalik lagi ketemu mana? Surabaya. Bahasanya mulai kasar, ini. Danco. Pertanyaan saya, apakah danco itu pisuan? Bukan. Danco itu dari bahasa danco. Danco itu nama tokoh di Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Tanknya kecil, itu dulu masuk di sudut-sudut kota Surabaya. Maka begitu ada tank datang, orang-orang Surabaya langsung ngomong danco. Jadi itu bukan pisuan. Maka kalau ngomong danco sendiri itu boleh, Tapi kalau dia misui orang itu nggak boleh. Kowe diancam itu nggak boleh. Tapi kalau ngomong diancam, kalau saya fase, karena saya tahu-tahu ngerti tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Bahkan kalau saya ngomong diancam pakai kalau lagu bro. Diancam. Kalau lagu bro. Gak boleh misui gue ngomong diancam. Kalau pengajian gak boleh ngomong diancam. Orang pantas pengajian kok ngomong diancam. Ini contoh. Kau barat lagi ketemu mana? Solo, Jogja. Wongnya halus, kaya Gus Miftah. Belum orang ngerti, bojoki lah bodoh sungkem nangis-nangis. Abah kau lo ngaturakan juga ngeliat ibu menangis kalau gak ada kelepatan sakit mas saking ucapan salah kasih ingin tinggal kandung kau lo bantu saja lo lemas saja lo bodoh saja lo kayu saja lo kulo nyona gungis ya samudro pengasami abah nangis-nangis. Ketika nangis saya tanya, kenapa kamu nangis kayak dengan dosa? Buatan bahwa, kenapa nangis singgil dulu aku tidak? Bujuku kok pindah-pindah? Alhamdulillah. Sekudarnya muka-muka dari tolak barang, makasih gini ngerokok. Sebelum kuning burik yang mesti little body, si tiga telkelepon mudi. Pas saya pas pernah jadi tarang, mesti hujan. Moga-moga saya kudak terang yuk kadung angin kelepus serapopo. Saya akan pulang dulu, nanti kita akan melihat ada dua orang yang mau mualaf hari ini. Apa, bahkan tiga orang. Bapak pakai ijazah berarti gue mau mandi, amin. Nah, terus ke dulu bayang ini sebelum break di tengah ke barat lagi. Ini loh, kenapa harus Pancasila? Kenapa gak boleh khilafah? Ke barat lagi, ketemu Banyumasan. Kebumen, Purwokerto, Cilacap. Ada? Ngapa sana apa? Blok untuk. Bedanya dengan bahasa Jawa apa? Kalau orang Jawa, oh, orang apa? Seko dadi, konco dadi, kanca. Botol jadi, tapi rano kantal rano.